ya, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali untuk mengikuti program acara kajian ilmiah bersama guru kita, Ustaz Amulya Al-Qurniadi Al-Asih Hafidhullahu Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teruntuk keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwan al-Islam, Alhamdulillah Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita untuk kembali memberikan bimbingan dan menyampaikan pembahasan yang bermanfaat di kesempatan kali ini. Kita sahabat lebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz. Ahlan bi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masih ya Ustaz, iya, melanjutkan dari pembahasan di kesempatan yang telah lalu. Mereka yang menyelisihi manhaj salaf di antara gulu dan irja. Iya. Dan ikhwat al-Islam, untuk Anda yang ingin bertanya nanti silahkan bisa Anda hubungi 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita simak bersama uraian materi dari Ustaz. Kepada Ustaz kami persilakan. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang mulia ini kita bisa melanjutkan pembahasan kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salafi fi Tarbiyati wal Islah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tetap berada di jalan al-haq, dan minta kepada Allah semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kaidah yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, di mana kaidah tersebut tadi sudah dibacakan oleh akhuna, bahwa orang-orang yang menyelisihi toriko salaf atau manhaj salaf, mereka terjatuh di antara ghulu dan irja. Yani annal mukhalifina li toriqati as-salaf waqi'una bainal ghuluwi wal irja. Dalam pertemuan ini kita akan lanjutkan pembahasan tersebut. Kita buka halaman ke-239. Qala ta'ala, Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَكُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Yang artinya, maka setelah mereka datanglah generasi yang jahat yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang hina ini. Lalu mereka berkata, kami akan diberi ampunan. Dan kelak jika mereka, dan kelak jika harta benda dunia datang kepada mereka sebanyak itu pula, mereka mengambilnya pula. Bukankah mereka sudah terikat dengan perjanjian dalam kitab Taurat, padahal mereka telah mempelajarinya, telah mempelajari apa yang ada di dalamnya, Dan negeri akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian memahami? Surat Al-A'raf ayat 169. Qala Syekhul Islam. Syekhul Islam berkata, wa sara katsirun min ahli al-bid'ah مثل الخوارج والروافض والقدرية والجهمية والممثلة يعتقدون اعتقادا هو ضلال يرونه هو الحق ويرون كفر من خالفهم في ذلك فيصير فيهم شوب قوي من أهل الكتاب في كفرهم بالحق وظلمهم للخلق. Artinya, banyak dari ahlul bid'ah seperti khawarid, rafidah, qadariyah, jahmiyah, mumathilah, mereka meyakini atau mereka beriktikad yang mana iktikad itu merupakan kesesatan. Yarawna huwal haq. Tetapi mereka memandangnya adalah kebenaran. Wa yarawna kufra man khalafahum fi dhalik. Dan mereka memandang bahwa orang yang menyelisihi mereka atau keyakinan mereka itu kafir. Ya. Fa yasiru fihim syaubun qawiyyun min ahli al-kitabi fi kufrihim bil haqq wa dhulmihim lil khalqi. Maka pada diri mereka ada penyakit, yakni sifat buruk. Ya, sifat buruk, penyakitnya ahlul kitab, bahkan dikatakan di sini syaubun qawi, sangat kuat sekali sifat buruk ini ada pada diri mereka. Ya. Sifat dari sifat buruknya ahlul kitab dalam kekafiran mereka terhadap al-haq, ini mereka mengingkari al-haq, selain itu mereka mendolimi makhluk. Ahlul bid'ah memiliki kesamaan dari sisi ini dengan ahlu al-kitab. Ahlul kitab yang mewarisi at-taurat, yang memiliki perangai yang jahat, ini generasi yang jahat, yang mengkufuri atau mengingkari al-haq. Nah, selain itu nanti akan dijelaskan bagaimana tentang mereka. Ya. Kita lihat wala'alla aktsaru haula al-mukaffirina yukaffiru bil maqala allati la tufhamu haqiqatuha wala tu'rafu hujjatuha wala'alla, dan bisa jadi yakni banyak dari mereka orang-orang yang suka mengkafirkan, ya, mengkafirkan dengan sebuah maqalah, dengan sebuah makalah, sebuah perkataan, ya, yang hakikatnya tidak dipahami dan juga tidak diketahui hujjahnya. Nah, ini, jadi mereka mengkafirkan tanpa pengetahuan, mereka mengkafirkan tanpa tahu hujjahnya. Ini merupakan kezaliman. Selain itu mereka memiliki kesesatan. Mereka sesat dan mereka zalim terhadap makhluk. وَبِإِزَاءِ هَؤُلَاءِ الْمُكَفِّرِينَ بِالْبَاطِلِ أَقْوَامٌ لَا يَعْرِفُونَ اِعْتِقَادَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ كَمَا يَجِبُ. Nah, kalau yang tadi ghulu, yang sekarang irja, yani kembalikan dari mereka. Ya. Di hadapan mereka, orang-orang yang suka mengkafirkan dengan kebatilan, aqwamun, ada kaum yang la ya'rifuna i'tiqada ahli sunnati wal jama'ati kama yajib. Orang-orang yang tidak mengetahui keyakinan ahli sunnati wal jama'ah sebagaimana mestinya. Nah, ini salah. Dan yang sebelumnya juga salah. Ahlu sunnati wal jamaah berada di tengah-tengah ini. Ya, dikatakan di sini ada orang-orang yang tidak mengetahui keyakinan ahli sunnati wal jamaah sebagaimana mestinya. Kemudian dilanjutkan, أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه. Atau mereka tahu sebagiannya, bodoh tentang sebagiannya. وَمَا عَرَفُوهُ مِنْهُ قَدْ لَا يُبَيِّنُونَهُ لِلنَّاسِ. Dan apa yang mereka ketahui, bisa jadi, atau terkadang, mereka pun tidak menjelaskannya kepada manusia. بَلْ يَكْتُمُونَ. Bahkan mereka menyembunyikannya. وَلَا يَنْهَوْنَ عَنِ الْبِدَعِ الْمُخَالِفَةِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Dan mereka tidak melarang manusia dari bid'ah-bid'ah yang menyelisihi Al-Kitab dan Sunnah. وَلَا يَذُمُّنَ أَهْلَ الْبِدَعِ وَيُعَاقِبُونَهُمْ. Dan mereka tidak mencela ahlul bid'ah dan tidak memberi sanksi kepada mereka. بَلْ لَعَلَّهُمْ يَذُمُّنَ الْكَلَامَ في السنة وأصول الدين وأصول الدين ذمًا مطلقًا. Tetapi mereka malah mencela al-kalam, pembicaraan tentang sunnah dan usuluddin secara mutlak. لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وما يقوله أهل البدعة والفرقة. Mereka tidak bisa membedakan antara apa yang ditunjuki oleh Al-Kitab dan As-Sunnah dan Ijma' dengan apa yang dikatakan oleh Ahlul Bid'ah wal Furqah. Atau yukirrun al-jami'a ala madhahibihim al-mukhtalifah. Atau justru mereka menetapkan atau mengakui semuanya di atas madhab mereka yang bermacam-macam. كما يكر العلماء في مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها النزاع. Seperti halnya para ulama yang mengakui perbedaan, ya, dari beberapa tempat ijtihad yang di situ memang dibolehkan untuk yakni berijtihad dan ada artinya boleh untuk berbeda pendapat. Karena setiap ijtihad ulama terkadang berbeda. وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة. Nah, beliau berkata bahwa tariqah ini, ya, ternyata banyak atau metode ini banyak dilakukan oleh murji'ah, sebagian ahli fikih, oleh mutasawwifah, orang-orang sufi, dan ahli filsafat. Ya, dikatakan cara seperti ini, ya, dilakukan oleh murji'ah, banyak dari murji'ah, mutafaqihah, mutasawwifah, dan mutafalsifah. Kama taglibu al-ula ala kathiri min ahli al-ahwa'i wal-kalam. Nah, adapun cara yang pertama tadi, ini banyak dilakukan oleh ahli al-ahwa, ya, wal kalam. Dua cara ini, wakila hataini tariqataini munharifatun kharijatun anil kitabi was sunnah. Dua tariqah ini menyimpang dan keluar dari tariqah al-kitab dan sunnah. Kemudian beliau melanjutkan perkataan beliau, وقال ولهذا تجد كثيرا من هؤلاء لما لم يتبين له الهدى في طريقه نقص atau نكص على عقبيه. Oleh karena itu kau banyak jumpai dari mereka tentunya ketika al-huda belum jelas baginya, maka mereka mundur ke belakang. Mereka mundur ke belakang. فَاشْتَغَلَ بِاتِّبَاعِ شَهَوَاتِ الْغَيِّ. Maka mereka sibuk dengan apa? Dengan mengikuti syahwat. syahwat al-ghay, syahwat yang menyesatkan. Syahwat perutnya dan kemaluannya. Auriyasatihi wa malih, atau syahwat riyasa. Riyasa ini senang menjadi orang terdepan, atau senang punya banyak pengikut, senang kalau dianggap jadi pemimpin. Riyasa, takut kalau pengikutnya itu bubar kalau menyampaikan al-haq. Atau sibuk dengan hartanya. Ini semuanya urusan syahwat. Wa nahwi dhalik, dan yang semisalnya. Li'adami al-ilmi wal yaqin alladhi yatma'innu ilayhi qalbuhu wa yansharihu lahu sadruh. Tidak ada, karena tidak ada ilmu dan keyakinan, ya, yang dengannya hati menjadi tenang dan dada menjadi lapang. Sebagaimana dalam hadis al-Ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillati al-fitan." Sesungguhnya yang aku paling takutkan menimpa kalian adalah syahwat, ya, syahawatil ghayyi, syahwat perut dan syahwat kemaluan, juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa mudillat al-fitan," dan fitnah-fitnah yang menyesatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan terjadi hal ini, takut umatnya, takut menimpa pada umat dua hal, ya, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Beliau berkata, "Wa haula'i al-mu'ridun 'an at-tariqati an-nabawiyyati as-salafiyyati yajtami'u fihim hadha wa hadha, ittiba'u syahawati al-ghay wa mudillat al-fitan." Mereka ini orang-orang yang berpaling dari tariqah nabawiyah as-salafiyah, terkumpul pada diri mereka dua hal ini, hadha wa hadha, yakni mereka mengikuti syahwat dan ada pada diri mereka fitnah-fitnah yang menyesatkan, mudillat al-fitan. Fayakunu fihi min ad-dhalali wal-ghayy biqadri ma kharaju an at-tariqah alladhi an at-tariq alladhi ba'atha Allahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Maka pada diri mereka ada kesesatan dan fitnah syahwat, yakni sesuai dengan ini, yani fitnah syubhat dan syahwat yang ada pada mereka itu, biqadri, sesuai dengan keluarnya mereka dari jalan yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya rasulnya, utus dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada amarna Allahu an naqula fi kulli salah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa pada setiap salat, untuk mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca ini daiman di surat di salat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, siratul ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah kau berikan kenikmatan kepada mereka, jalannya para nabi, as-siddiqin, wasyuhada, wassalihin, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang kau murkai, waladhdallin, dan bukan jalan orang yang sesat. Di sini disebutkan ada tiga jenis manusia, ya. Yang pertama, orang-orang yang berada di atas al-haq, orang-orang yang Allah sebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang diberi kenikmatan, jalannya para nabi, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Kemudian di sana ada jalan yang Allah Subhanahu wa taala murkai, jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana pun ada jalan, yakni jalannya orang-orang yang tersesat. Dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita berada di jalan yang hak, tidak berada di jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan tidak berada di jalan orang-orang yang tersesat. Nah, siapakah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jelaskan di sini. Ya. Waqad sahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sungguh telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-yahudu maghdubun 'alaihim." Orang-orang Yahud adalah orang-orang yang dimurkai. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu al-haq, tetapi mereka tidak mau mengamalkan al-haq. Mereka tahu al-haq, tetapi mereka tidak mau mengikuti al-haq. Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi. Bahkan mereka mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sama seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Mereka tahu tentang kebenaran Islam. Sangat tahu. Tetapi mereka tidak mau mengikutinya. Allah murka pada mereka. Orang yang tahu al-haq, orang yang tahu kebenaran, orang yang tahu yakni kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak mau mengikutinya, tidak mau mengamalkannya dan tidak mau mendakwahkannya, tidak mau mendukungnya, bahkan menghalang-halangi manusia dari al-haq, maka orang ini masuk ke dalam kelompok ini, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun an-nasara, Rasul berkata wan-nasara dhalun, sedangkan orang-orang Nasara adalah orang-orang yang sesat, dhalun. Dan kita ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, selain jalan yang kaum murkai, orang-orang yang kaum murkai, waladhdallin, dan juga selain jalan orang-orang yang tersesat. Kenapa disebut orang-orang yang tersesat? Kenapa orang-orang yang Nasara disebut orang yang tersesat? Karena mereka melakukan ibadah tanpa ilmu, mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, maka tersesat. Orang-orang yang beramal tanpa ilmu ada kemiripan dengan Nasara dari sisi ini. Ini mereka lakukan hal-hal yang baru, yang tidak ada contoh dari nabi mereka. Ya. Nah, ini masuk kepada ad-dhalin. Wa kana as-salafu yakulun. Orang-orang salaf berkata, ihdharu fitnatal 'alimil fajiri wal 'abidil jahili, fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Subhanallah. Ihdharu fitnatal 'alimi wal fitnatal 'alimil fajiri. Hindari, hati-hatilah, ya. Hindarilah atau berhati-hatilah dari fitnah orang alim yang fajir atau ahli ibadah yang jahil, yang bodoh. Kenapa? Karena fitnah keduanya merupakan fitnah yang sangat berbahaya, li kulli maftun, bagi setiap orang yang terfitnah. Fakaifa idza jtama'a fi ar-rajuli ad-dhalalu wal-fujur. Bagaimana apabila ada pada diri seseorang dua sifat yang buruk ini? Selain sifat dolal, ada juga sifat fujur. Ada sifat buruknya, yakni sifat di mana dia memperturutkan hawa nafsunya dari sisi asyahwat. Wal'iyadzu billah. Waqal, kemudian dia pun berkata, wal-bid'atu ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات. بدعة itu adalah sesuatu yang menyelisihi Alkitab dan Sunnah atau ijma salafil ummah, baik itu berupa keyakinan atau ibadah. كأقوال الخوارج والروافض والقدريه والجهميه, seperti perkataan-perkataan atau yang dimaksudnya adalah keyakinan-keyakinan, yakni keyakinannya khawarij dan rafidhah Qadariyah serta Jahmiyah. وَكَلَّذِينَ يَتَعَبَّدُونَ بِالرَّقْسِ وَالْغِنَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ. Dari sisi ibadah, contohnya seperti orang-orang yang beribadah ya, dengan tarian. Dengan tarian dan dengan nyanyian di masjid-masjid. Ya, di masjid-masjid, nari-nari, kemudian nyanyi-nyanyi. Dan ini adalah sesuatu bid'ah. Ya. وَالَّذِينَ يَتَعَبَّدُونَ بِحَلْقِ اللِّحَى وَأَكْلِ الْحَشِيشَ. Seperti orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencukur jenggot atau dengan cara makan ganja, semacam ganja yakni narkotika. Dan ada, dan ini lebih parah tentunya ya. Beda antara orang yang mengkonsumsi semacam narkoba, ganja dan seterusnya karena maksiat, dengan orang yang mengkonsumsinya karena dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anwa'u dzalika min al-bid'ah allati yata'abbadu biha tawa'ifu min al-mukhalifin lil-kitab was-sunnati wallahu al-musta'an. Dan berbagai dan jenis-jenis yang lainnya ya, dari bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh beberapa kelompok dari orang-orang yang menyelisihi Al-Kitab dan Sunnah. Wallahu al-musta'an. Kepada Allah lah kita minta pertolongan. Ini yang bisa saya baca dari lanjutan pertemuan yang lalu, di mana orang-orang yang menyelisihi tariqah as-salaf, jalannya salaf, itu terjatuh pada dua hal ini. Antara sikap ekstrim dan sikap irja. Antara berlebihan dan berkurang-kurang. Tapi ahlu sunnah wal jamaah, wasat, bainahuma, pertengahan antara keduanya. Ya. Mungkin ini saja yang bisa saya baca. Dan alhamdulillah, kaidah ke-37 ini selesai. Dan insyaAllah ta'ala, pada pertemuan berikutnya kita memasuki kaidah yang ke-38 tentang annal mukhalifina lis-salafis salih fatahu bab at-tashkiki fid-din di a'da'i al-islam. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, dan sekarang saya serahkan kepada akhuna Ari. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ustaz, terima kasih atas waktu dan pelajaran yang bermanfaat ini. Selanjutnya kami undang ikhwat al-islam, silakan menghubungi kami di 0218236543 via telepon. Untuk pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kami angkat telepon yang pertama. Halo? Halo, silakan. Belum tersambung nampaknya. Kami coba kembali di 0218236543. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Ummu Umair. Silakan Ibu. Ustaz, barakallahu fikum, hayakumullah. Ya. Yang saya tanyakan, bagaimana menyikapi istilahnya perasaan kita ketika kita mempelajari bab-bab rojak dan bab-bab khauf. Kadang kan kalau kita sedang belajar hadis khauf, kita terlampau takut gitu. Kalau kita membahas tentang hadis-hadis rojak, kita terlalu senang, dan bagaimana cara menyeimbangkannya gitu. Sudah. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billahi. Amma ba'd. Tayib. Sebaik-baik kita adalah yang seimbang, ya. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, lihat thariqah Al-Quran dan thariqah sunnah Nabi, ya, atau apa yang disabdakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dalam banyak ayatnya memberikan tafsir, kabar gembira, kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, ya, kabar gembira kepada mereka orang-orang yang beramal soleh, bahwa mereka akan mendapatkan surga, jannah. Kabar gembira kepada mereka-mereka orang yang bertaubat, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan terima taubatnya, bahkan tidak boleh putus asa. Bagi mereka-mereka yang jatuh kepada kemaksiatan, hendaknya mereka apa? Bertaubat. Ya? Dan taubatnya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ayat-ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya ini harapan kepada kita. Ya? Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga selain memberikan kabar gembira, ayat-ayat yang isinya harapan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yakni khauf, ya, ketakutan pada kita dengan menyampaikan firman-firman-Nya yang berisi tentang ancaman. Mereka-mereka yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, atau Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana kaum kaum terdahulu yang mengingkari dakwah Rasulnya, Allah subhanahu wa ta'ala beri azab kepada mereka sebagai sanksi untuk mereka, ya. Dan Allah ceritakan tentang ayat-ayat, ya, yang berisi tentang siksaan api neraka bagi mereka-mereka yang kufar, yang ingkar, ya. Ini maksudnya supaya kita seimbang, ya, hidup di antara khauf war roja, di antara khauf dan roja, di antara takut dan harapan, ya. Oleh karena itu, maka tidak boleh kita berlebihan dalam salah satu sisinya. Kata ulama, kenapa Khawarij terjatuh dalam kesesatan? Karena mereka mengambil ayat-ayat tentang wa'idiyah, ya, tentang wa'idiyah, dan melupakan ayat-ayat al-wa'd. Mereka mengambil ayat-ayat yakni yang bentuknya adalah wa'id, ancaman, dan mereka melupakan ayat-ayat yang bentuknya wa'd. Wa'd itu artinya janji. Maka mereka masuk ke dalam kesesatan dan dalam banyak kelompoknya. Di sisi lain ada murji'ah, ya, mereka mengambil ayat-ayat wa'd, ayat-ayat janji, merupakan ayat-ayat wa'id, ayat-ayat ancaman. Nah, oleh karena itu, ketika kita belajar Islam secara sempurna, belajar kepada ulama yang betul-betul paham tentang akidah, ya, dan ulama yang bermanhaj ahli sunnah wal jamaah. Nah, itu. Kalau kita belajar kepada guru yang benar, insyaallah ta'ala, kita akan lurus. Nah, lurus, ya. Oleh karena itu, kepada ummu yang bertanya tadi, ya, belajarlah kepada ulama atau ustaz yang bermanhaj ahli sunnati wal jamaah, nanti dia akan bimbing. Dia akan bimbing umum, dia akan jelaskan akidah yang benar, ya. Dia akan jelaskan ayat-ayat wa'id dan ayat-ayat wa'ad sesuai dengan porsinya. Ini. Dan ana sarankan jangan belajar sendiri untuk menghindari tersesat. Ini tersesatnya kita belajar sama ulama. Kenapa? Karena terkadang kalau kita misalkan baca buku, kita enggak paham, kan? Nah, kalau enggak paham, kita tanya. Nah, itu. Kepada ulama. Ini diantara cara supaya kita ini tidak menyimpang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, terima kasih, ya, atas jawabannya. Semoga bermanfaat, khususnya untuk ibu yang bertanya dan kita semuanya. Selanjutnya masih di 0218236543. Silahkan. Halo. Belum tersambung, Ustaz. Kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk. Bismillah. Afan Ustaz, Anda mau bertanya bagaimana hukumnya orang yang mengaku berpaham manhaj salaf, tapi dia masih melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. bagaimana apa menyikapi hal ini, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Orang mengaku bermanhaj dengan manhaj salaf, tetapi misalkan dia masih belum meninggalkan ajaran-ajaran atau apa amalan-amalan ya yang menyelisih. Oh iya, ya. Berarti dia belum paham tentang manhaj salaf, belum mengerti tentang hakikat manhaj salaf. Ya, kalau mengaku, banyak orang yang mengaku. Sebagaimana perkataan penyair ya, kullun yadda'i waslan bi layla wa layla la tuqirru bidzaka. Semuanya mengaku ada hubungannya dengan Layla, tapi Layla tidak mengakuinya. Layla tidak mengakuinya. Semua mengaku bahwa kami berada di atas jalan yang lurus, kami berada di atas Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami manhajnya manhaj salaf. Tetapi ketika prakteknya menyimpang dari manhaj salaf, ya, ini pengakuannya tidak diterima. Oleh karena itu, orang yang berani mengklaim dirinya bermanhaj dengan manhaj salaf, atau dia ingin kembali ke manhaj salaf, yang pertama kali dilakukan adalah belajar apa itu manhaj salaf, ya, apa itu manhaj salaf, dan belajarnya jangan dari musuh. Ya, belajar dan dari orang-orang yang memusuhi manhaj salaf, dari orang-orang yang tidak tahu hakikat manhaj salaf. Karena banyak sekali orang yang tidak paham apa itu manhaj salaf berbicara tentang manhaj salaf, belum pernah baca ulama yang menjelaskan tentang manhaj salaf sudah bicara tentang manhaj salaf, kemudian ngambil ilmunya nyomot-nyomot dari apa? Dari maaf, dari sampah-sampah pemikiran. Dari orang-orang yang tidak ngerti tentang hakikat manhaj salaf, atau dari musuh-musuh manhaj dakwah salafiyah. Ini. Sehingga apa? Rancu pemahaman sunnahnya, pemahaman salafnya. Oleh karena itu, kalau ingin tahu tentang hakikat manhaj salaf, baca kitab ulama yang berbicara tentang manhaj salaf. Itu baru adil, baru adil, ya. Ini jadi maksudnya baru benar itu. Tapi kalau misalkan belum tahu tentang manhaj salaf, ya, kemudian tidak ngerti apa kitab-kitabnya, apa buku-bukunya, bagaimana perkataan ulama, bagaimana dalil-dalilnya dan seterusnya, kemudian yakni berbicara tentang manhaj salaf, ini tidak benar. Ini modelnya sama seperti yang tadi, ngaku-ngaku saya ini bermanhaj dengan manhaj salaf, tetapi amalannya atau keyakinannya menyimpang dari manhaj salaf. Ini berarti cuma hanya sekedar pengakuan, ya. Dan subhanallah, ya, manhaj salaf itu memang manhaj yang agung, manhaj yang besar. Oleh karena itu sekarang ini banyak orang yang tidak mau kalau tidak dikatakan saya ini bermanhaj dengan manhaj salaf. Ya, bahkan orang yang menyimpang karena takut dikatakan bukan manhaj salaf, dia akan berkata apa, saya berada di manhaj salaf kok, kan gitu. Karena apa? Takut. Karena manhaj salaf ini sesuai dengan fitrah. Ya, cuma orang yang mau belajar itu banyak hambatan. Saya katakan hambatannya apa? Karena dia tidak membaca langsung dari kitab-kitab ulama salaf, atau ada sebagian orang yang menghalang-halangi manusia dari memahami manhaj salaf, kan gitu. Salaf ini begini, begini, begini, begini. Tidak tahu langsung bagaimana ulama menjelaskan tentang manhaj salaf dan seterusnya. Jadi kalau misalkan orang itu baca langsung apa itu manhaj salaf, ya, maka nikmat. Coba tanya kepada orang yang bicara tentang manhaj salaf, ya, tanya kepada salah satu orang yang suka menyesatkan gitu, ya, manhaj salaf, atau disebut dengan sebutan yang tuduhan macam-macam. Tanya, Anda ini sudah pernah baca kitab apa dari manhaj salaf? Itu. Ya. Ini yang harus kita ketahui nih. Ya. Jadi tidak boleh kita ngaku-ngaku kalau kita nggak tahu tentang manhaj salaf. Itu ya. Ini dari sisi ini ngaku-ngaku, tapi nggak ngerti manhaj salaf. dari pihak yang lain ada yang menjelekkan manhaj salaf, tapi nggak ngerti manhaj salaf. Itu juga ada yang model seperti ini juga ada. Jelek-jelekin manhaj salaf, tapi tidak ngerti apa itu manhaj salaf. Ada sebagian orang yang menuduh ya, orang yang mendakwahkan manhaj salaf dengan istilah talafi, misalkan. Talafi. Salafi jadi talafi. Ya. Perhatikan para pendengar dan para pemirsa. Kalimat talafi, apa itu talafi? Ya. Dari kata talaf. Talaf itu artinya yang binasa. Di antara maknanya. Yang binasa. Taib. Dalam majlis ini, subhanallah, saya mumpung teringat ya, saya ingatkan kepada siapapun, ya, haram hukumnya kita menjuluki orang dengan talaf atau talafi kepada orang-orang yang ingin kembali kepada sunnah Nabi SAW. Kepada manhaj salaf. Ya. Ini julukan yang sangat buruk. Yang keluar dari lisan. Ya. Menjuluki salafiyin, ahlus sunnah wal jamaah dengan talafi atau talafiyin. Ini bisa jadi julukannya atau kebinasaannya kembali kepada yang menjuluki. Ya, kepada yang menjuluki. Saya yakin orang yang mengatakan salafi dengan talafi, saya yakin belum pernah atau sedikit belajar tentang manhaj salaf. Sedikit sekali tentang manhaj salaf yang dia pelajari. Sangat sedikit. Bahkan saya yakin-yakinnya untuk membaca kitab saja belum bisa. Sebagian mereka ya, belum bisa. Yang berkuar-kuar itu saya perhatikan sakin taslam. Baca kitab itu sakin taslam. Apa itu sakin taslam? Akhirnya disukunkan. Sukun selesai. Mana fathahnya, mana domannya, mana kasrohnya. Orang seperti ini jadi rujukan. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian anak kembali bahwa yang menjuluki talafi kepada salafi, ya, ini akan menanggung dosanya. Dosanya apa? Dosa orang-orang yang mengikutinya. Ya. Nanti orang iya orang enggak tahu kan? Orang enggak tahu. Roja talafi. Ya. Ustadz-ustadznya talafi. Ya. Padahal dia enggak paham. Gitu. Lihat roja talafi, ustadz-ustadznya talafi, semua yang kembali ke sunnah talafi, bermanhaj salaf talafi. Tadi saya katakan talafi itu apa? Arti kebinasaan. Talaf. Hancur, binasa, rusak, talaf. Ya. Ini tuh apa namanya cap yang sangat mengerikan. Sama seperti saya katakan kepada Anda binasa, Anda binasa, Anda binasa. Kan enggak boleh kita berkata mengatakan demikian kepada orang. Ya. Yeah. Ini perkataan yang keji. Ya. Yeah. Italaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَةً وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kau kira yang kau ucapkan itu ringan, tetapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar. Sangatlah besar. Oleh karena itu, para pemirsa dan para pendengar, ya, jangan ikut-ikutan kepada ikut-ikutan suka mencela. Ya, orang awam tidak mengerti apa itu talafi. Dan maknanya sangat buruk sekali. Maknanya sangat buruk. Ya. Jadi, di satu sisi ada orang yang mengaku manhaj salaf tapi enggak ngerti manhaj salaf dan dia yakni apa beramal dengan amal yang menyelisih sunnah. Di satu sisi ada orang yang memusuhi manhaj salaf dan mencela orang-orang yang berada di atas manhaj salaf dengan talafi. Ini bahaya karena mengatakan semua itu talaf, rusak, binasa. Ini khawatir kalau tidak tobat kepada enggak tobat dan enggak kembali kepada Allah dan tidak mencabut ucapannya, maka kerusakannya kembali kepada orang yang menuduhnya. Kerusakannya, sekali lagi, akan kembali kepada orang yang menuduhnya. Cepat atau lambat. Segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berkata dengan perkataan yang keji. Ini sebuah, yakni kekejian yang keluar dari lisan. yang tidak disangka, disangkanya ringan, padahal berat, padahal berat. Ya, orang ini sebagian orang yang mengatakan talafi, talafi, talafi, mengajarkan kepada orang, ayo kita berbuat baik, ayo berkata baik, tapi dirinya tidak mencontohkan yang baik. Lisannya buruk. Lisannya buruk. Iya. Ya, ini harus kita perhatikan. Dan sekali lagi kepada para pemirsa dan para pendengar, ya, pelajarilah manhaj salaf. Apa itu salaf? Apa itu salaf? Dari ulamanya, dari buku-bukunya, baca, ya. Habis itu kasih kesimpulan. Sebelum tahu, jangan kasih kesimpulan. Kumpulkan kitab-kitab yang tentang salaf, baca kitab-kitab tentang manhaj salaf, tentang akidah salaf, ya. Niscaya antum atau kita semua akan mendapati berbeda dari apa yang dituduhkan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, Ustaz. Nah, satu lagi. Baik. Saya pesan singkat. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana menanggapi tetangga yang berkomentar seperti ini? Kalau seperti saya dan si Fulan mendengarkan radio Roja, nanti kami tidak bisa makan karena apa yang kami lakukan semua dilarang di Roja. Dari hamba Allah di Bekasi, silakan Ustaz. Iya, iya. Subhanallah, iya, iya. Berarti enggak bisa makan, enggak bisa minum gitu ya. Masya Allah, iya, iya, iya. Saya mau ketawa sebenarnya. Alhamdulillah, ya. Sebuah yakni hal yang dusta. Ya, bohong. Bohong atau bohong? Iya. Nah, yang mengatakan bahwa Radio Roja, TV Roja, ustadz-ustadznya ya, yang isi di situ, mengharamkan semuanya. Tahib, kasih contoh, silakan. Apa saja yang diharamkan ya, oleh ustadz-ustadznya. Anda masih bisa minum. Kita masih bisa makan sate, makan sayur, sop, kambing, sapi, terus apa lagi? Tempe, ontan, macam tahu ya. Allah mau ketawa. Afwan, bahwa apa yang dikatakan itu tidak benar sama sekali. Ya, tidak benar sama sekali. Ya. Kalau misalkan makan daging babi baru itu haram, baru enggak boleh ya, karena di Al-Qur'an diharamkan. Nah, perlu diingat, mungkin salah memahami gini ya. Lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul kita bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Atau man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dalam urusan agama kami, maka tertolak. Dan sebelumnya, man ahdatha, barang siapa yang melakukan perbuatan yang baru, artinya bid'ah ya, dalam perkara din, perkara agama, yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Nah itu. Perkara yang tidak boleh, itu adalah perkara bid'ah yang urusannya masalah agama. Adapun masalah yakni dunia, maka Rasul berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Ya. Masalah berpakaian, masalah makan, masalah kendaraan, sekolah, masalah bangku sekolah, masalah HP, masalah segala macam ini masalah dunia. Ya, tidak diharamkan. Nah, sekali lagi, Anda cuma ingin mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa ustadz-ustadz di Radio Roja atau Roja TV atau Radio Roja yang mengharamkan semua hal, yang mengharamkan semua hal, ini harus bertobat. Kenapa harus bertobat? Karena apa? Karena menuduh, ya, menuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Apa ancamannya? Ancamannya adalah barang siapa yang mengatakan tentang saudaranya, ya, dinisbatkan perkataannya kepada saudaranya yang saudaranya tidak mengatakan, tidak pernah mengatakan itu, maka dalam hadis yang sahih, ancamannya adalah dia akan dimasukkan di neraka dan di Radghatul Khabal. Radghatul Khabal itu artinya dia dicelupkan di nanah, ya, di usarat ahli nar, ya, yang di tempat yang sangat sangat yakni bau busuk, dan dia tidak akan diambil dari situ kecuali kalau dia keluar dari perkataannya, dia mencabut perkataannya, ya. Tadi kayaknya ringan tapi berat, ya. Anda pernah tidak mengatakan saya mengatakan semua haram? Tidak pernah kan? Tidak pernah sama sekali. Iya, ini tuduhan saja, tuduhan saja. Tapi mungkin ini saja cukup dari Anda. Mudah-mudahan manfaat, ya. Mudah-mudahan kita terus belajar dan nambah ilmu. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Dan ikhwatal Islam, demikianlah tadi kajian ilmiah kita bersama Ustaz Abu Yala Kurniadi LC. Hafizallahu taala, semoga yang singkat ini dapat mendatangkan manfaat untuk kita semuanya. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.